Ei! Ei! Cala, não só tão pegue tu, ei! Não quero que eu tô pronto, né, hein? Luísgo! Abangnya mu asik, balung piking ke adik yang sok-sok cantik. Hidung memang mancung, setelan the best in the home. Pegat hati, abangnya sabi digoda. Bang, abang bek pikiran macam-macam, bek berpikiran kelan hana urusan. Memang gaya menurutnya kemampuan, tapi sayang abang bukan tipe saya. Abangnya bukan menggombal, abang tahu kamu punya perasaan. Sorry bang, kali lebih kesempatan mendung gombal cerita yang raya Abang mantan tak cinta. Eh, ho mana deh? Belinya nebelah, kalian bantah jaga kembar. Apa inangnya nebelah? Gede Aisyah paket malamnya deh Aidan. Lelur badan Cino, lan prek kesempatan. Pekan abang dengan lan mainan cerita. Kire. Gon, hai deh. Abang cuma gombal siapa tahu. Iseng-iseng berhadiah. Nyawar aku. Kasih bang kelakuan Rone hanjut tak percaya. Dek, hai dek, percayalah sama abang. Simpang atai adik ke abang mantan tak cinta. Eh, ho mana adik? Belinya nebelah, kalian bantah jahitan kembar. Apa inangnya nebelah, gede Aisyah paket malamnya deh Aidan. Lelur badan Cino, lan prek kesempatan. Pekan abang dengan lan mainan cerita. Kon hai dek, abang cuma gombal siapa tahu. Iseng-iseng berhadiah, nyawar aku. Kasih bang kelakuan Rone hanjut tak percaya. Dek, hai dek, ulai abang nyomu asik. Balung piking ke adik yang sok-sok cantik. Hidung memang mancung, setelan the best in the home. Pegat hati, abang nyosabi digodang.